lagu ini juga spesial buat Latas semuanya. Bareng-bareng nyoba lapan kembali. Saya ini barang-barang lantas semuanya. Barang-barang nyoba lapa. Bye. Ditambah sama Allah semakin berkah. Amin. Sudah dua lagu Mas Bang dari saya, monggo silakan dilanjut.